Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 10 Februari 2019 dibacakan Ardiansyah. Biren jadi tuan rumah Rapai Internasional. BKPH lacak pemilik kayu balok temuan. Jatuh dari jembatan seorang wanita dirikit gaib tewas. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kabupaten Biren akan menjadi tuan rumah Festival Rapai Internasional. Event tersebut akan digelar 24 hingga 27 Agustus 2019. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Kesenian Aceh atau DKA Biren, H. Muklis AMD, dalam rapat pengurus DKA Biren. Dikatakan bos PT Takabea Perkasa Group pada Festival Rapai Internasional nantinya akan hadir negara Mesir, Turki, India, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Pelaku-pelaku seni dari negara jiran dan Timur Tengah ini akan hadir ke Biren. H. Muklis mengatakan dengan digelarnya Festival Rapai Internasional akan membangkitkan ekonomi masyarakat Biren. Untuk pergelaran seni tingkat internasional tersebut, panitia pelaksana bersama tim terkait kemarin meninjau 3 lokasi untuk dibangun pentas atau panggung utama. Ada 3 lokasi alternatif untuk Festival Rapai Internasional, yaitu Stadion Codgapu, Lapangan Payakareung, dan Lapangan Glatikos di Codgapu. H. Muklis juga berharap agar semuanya saat ini mulai setiap desa dan kecamatan mempersiapkan grup seni untuk tampil pada Festival Rapai Internasional nantinya. Sudarlun, bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan atau BKPH Krung Merbu dan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 4 Aceh di Melabuh hingga kemarin masih melacak kayu temuan sebanyak 144 balok di kawasan hutan Nagan Raya. M. Daud S. Hood MSI mengatakan, masih melacak siapa pemilik kayu, menurutnya sejumlah kayu yang menjadi barang bukti berhasil diamankan, kini dibawa ke BKPH dengan lokasi kantor di Simpang Put, Nagan Raya. Seperti diberitakan sebelumnya, tim BKPH Krung Merbu bersama tim Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Wilayah 4 Aceh Melabuh, Kamis 7 Februari 2019 menyita 144 kayu balok di kawasan hutan Nagan Raya. Kayu ilegal itu selanjutnya diamankan tim untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di lokasi ditemukan banyak kayu balok dengan berbagai jenis, namun orang yang melakukan illegal logging tersebut melarikan diri. Sudarlun, seorang perempuan di Desa Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayolues, Umi, 65 tahun, diduga jatuh dari sebuah jembatan gantung yang menyeberang Sungai Kala Tripe, dan akibatnya perempuan tersebut hanyut serta ditemukan tewas oleh warga. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban sebelumnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi hari ke kebun yang berada di seberang sungai yang berjarak 150 meter dari pemukiman warga. Bahkan jembatan gantung yang dilaporkan dibuat warga sendiri sebagai jalur alternatif menuju perkebunan di seberang sungai yang dipasang dari kawat dan sehelai tali dengan tiang penyangga dari bambu. Kapolres Galus AKBP Eka Surahman melalui Kapolsek Rikit Gaib Ibda M. Ali kepada Serambi mengatakan seorang warga di Pinang Rugup ditemukan tewas di Sungai Kala Tripe yang diduga korban terjatuh dari jembatan gantung yang baru saja pulang dari kebun. Korban yang jatuh dari jembatan itu sempat disaksikan seorang anak. Kemudian anak tersebut pun melaporkan hal itu kepada warga. Selanjutnya warga dan perangkat desa beramai-ramai menuju TKP yang tidak jauh dari pemukiman penduduk. Sudarlun tahanan Polsek Rantau Selamat Polres Langsa terkait kasus sabu-sabu berinisial S 54 tahun, wira swasta Dusun Lestari, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 8 Februari sore menjelang maghrib ditemukan tewas gantung diri di sel Mapolsek setempat. Kapolres Langsa AKBP Andi Hermawan SIK MSC melalui Kapolsek Rantau Selamat kepada Serambi membenarkan jika tahanan berinisial S 54 tahun warga Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Deli Serdang meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara menggantung dirinya dengan kain sarung. Dijelaskan Kapolsek Ibda Mulyadi, korban pertama kali diketahui meninggal dunia dengan kondisi tergantung menggunakan sarung yang diikat di bagian kosen pintu angin kamar mandi sel tahanan oleh petugas jaga Polsek Rantau Selamat pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas hendak mengecek keberadaan di dalam sel tersebut dan melihat korban sudah tidak bergerak dalam kondisi tergantung. Ditambahkan Kapolsek, korban S meninggal merupakan murni akibat gantung diri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, ruas jalan nasional Takengon Isa di Kabupaten Aceh Tengah akan ditutup total selama sebulan ke depan. Jalan utama penghubung antara Aceh Tengah dan Gayo Luwes ini terpaksa ditutup sejak 10 Februari hingga 13 Maret 2019 mendatang karena dalam proses perbaikan. Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Aceh Tengah Jauhari mengatakan pihak rekanan yang membangun ruas jalan Takengon Isa yaitu PT Nidya Karya Cipuga KSU sebelumnya telah melayangkan surat meminta ruas jalan tersebut ditutup total untuk sementara. Jauhari menambahkan setelah dilakukan pengkajian sehingga hanya diberikan waktu selama satu bulan untuk ruas jalan Takengon Isa bisa ditutup total. Itu pun dengan catatan agar pihak rekanan memanfaatkan waktu sebulan dengan memaksimalkan pekerjaan perbaikan ruas jalan tersebut. Menurut Jauhari, penutupan ruas jalan Takengon Isa terpaksa ditutup setelah adanya kajian teknis secara lalu lintas maupun dari sisi teknis pelaksanaan pembangunan. Pasalnya kondisi badan jalan sempit tidak memungkinkan dilakukan sistem buka-tutup. Sudarlun, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya mengaku hingga saat ini masih melakukan proses perubahan nomenklatur dinas tersebut dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora menjadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora. Hal ini disampaikan Kadispora Aceh Jaya Ashari. Ia mengatakan sejak dimekarkan dari Dinas Perhubungan, Dispora sendiri hanya menempatkan pariwisata pada bidang saja dan tidak ada dalam nomenklatur dinas tersebut. Akibat tidak adanya nomenklatur, banyak kerugian yang diperoleh pihaknya dalam bidang pariwisata, di mana salah satunya yaitu pengembangan pariwisata yang lamban akibat keterbatasan anggaran hingga tidak diperolehnya bantuan pusat. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, banyak administrasi yang harus dipersiapkan Kabupaten Aceh Jaya, apalagi pusat sangat teliti dalam hal perubahan nomenklatur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 10 Februari 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.